أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وسيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يرحمك الله. Balakum wa yuslihu balakum. Ayo maf'ulun bih mansub. Qala rahimallahu wa yaqulullah ta'ala wa ja'al mu'adziruna minal a'rab. Maka datanglah orang-orang yang cari-cari alasan. Biasanya kalau orang-orang yang cari-cari alasan itu pemalas. Tingkatan paling jeleknya munafik. Ya, biasanya. Tapi memang kalau uzur beneran ya bukan cari-cari alasan. Ya, harus dibedakan. Di sini ada menggambarkan tentang orang-orang munafik. Gambarkan tentang keadaan orang-orang munafik. Mencari-cari alasan. Naam ja'al ladzina tahawanu wa qasaru minhum fil khuruj. Maka datanglah orang-orang yang menggampang-gampangkan tentang jihad. Tidak mau berjihad, cari-cari alasan. Wa qasaru minhum fil khuruj. Dan mereka tidak mau keluar rumah untuk berjihad. Nah, sehingga mencari-cari alasan. Menunda-nunda, telat, ini, itu. Ajri ayat dan dalam fitur ke jihad. Dalam rangka mencari-cari alasan supaya diizinkan untuk meninggalkan jihad. Oleh Allah. Ghair mubali nafil i'tidar li jafaihim adam al-hayaihim. Tidak peduli. Nah, di dalam cara-cara alasan yang enggak malu. Karena keras kakunya mereka tidak tahu malu, sehingga mencari-cari alasan. Inilah, itulah, anak saya, istri saya, kebun saya, al-muhim. Wa itanihim bisabab ma ma'ahum minal iman ad-da'if. Disebabkan karena keimanan yang lemah yang ada di dalam hati mereka. Memang sengaja untuk mencari-cari alasan. Waliyadzubillah. Na'udzubillah. Wa amaladzina kazzabu Allah rasulah minhum. Adapun orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya dari kalangan munafikin. Faqa'adu. Mereka memang duduk di rumahnya. Ya. Duduk di rumahnya. Faqa'adu wa tarakul i'tidar. Dan mereka meninggalkan. Ya udah masa bodoh. Istilahnya. Pengen duduk, gak mau jihad, gak mau keluar. Dan tidak meminta izin kepada Rasulullah SAW secara keseluruhan. kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa ihtamal anna ma'na qawlihi al-mu'tazil mu'adzirun, ada kemungkinan dari makna firman Allah al-mu'adzirun alladzina lahum 'adzur, yaitu yang mana mereka memiliki uzur, atau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'adzirun, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta uzur. Min 'adati ay ya'dzar man lahu 'udzur, dan biasanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, biasanya Rasulullah SAW memberikan uzur yang memang berhak diberikan uzur, ya memang dia memang uzur beneran, bukan uzur-uzur bohongan, memang benar-benar uzur. Wa qa'ada alladziina kadzaba Allah rasulahu, maka orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk di rumahnya. Padahal di sisi yang lain mereka mengaku beriman. Nah, mengaku beriman, tapi tidak mau keluar. Nah, tidak mau keluar untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian Allah ancam mereka. Diancam oleh Allah. Sayusibul ladzina kafaru minhum, Allah akan timpakan orang-orang kafir di antara mereka azabun alim, azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. So, di sini kalimatnya kafir, orang-orang munafikin. Ya, orang-orang munafikin itu sudah dikafirkan oleh Allah sebagaimana pada ayat-ayat yang sebelumnya. Munafikin yang, nah, di zaman Rasulullah SAW, apa ayat sebelumnya? Al-Dafa'. Allah sudah mengkafirkan mereka pada ngaku-ngaku beriman. Ini munafikin di zaman Rasul. Ami Umar. Apa ayatnya? Anna al-Rahman. Marfa. Ali. Latib. Innam kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ya, ayat yang sebelumnya, tusalli ala ahli minhum mata abada wa la taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih. Itu ayat pertama. Juga ayat yang lainnya, wa la tu'jibuka amwaluhum wa la auladuhum innama yuridullah an yu'adzibahum fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Lihat. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Orang-orang munafikin di zaman Rasulullah SAW yang keras permusuhannya, itu keras ya permusuhannya terhadap Allah dan Rasulnya, keras. Waliyadzubillah. Sehingga wa qa'ada alladziina kadzabu Allah rasulah, orang-orang munafikin memang sengaja duduk di rumahnya, enggak mau ikut perang, sengaja. Maka Allah mengatakan di sini, sayusibul ladzina kafaru minhum 'adzabun alim. Orang-orang yang kafir yang tidak mau ikut berperang di sini karena orang-orang munafikin. Ya, kembalinya kepada munafikin di zaman Rasulullah SAW. Mereka akan ditimpakan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Lama zakar al-mu'tazilin wa kanu ala qismain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang meminta uzur, dan ini ada dua golongan. Minta uzur, yang pertama memang benar-benar uzur syar'i, benar sakit. Ya benar memang. Yang kedua, ya cari-cari alasan. Ya. Nah, yang pertama memang benar uzur, yang kedua kisum ghair ma'zur, cari-cari alasan memang dan tidak diberikan uzur oleh Allah dan Rasulnya. Maka Allah sebutkan tentang mereka, laisa 'ala du'afa fi abdanihim wa awsarihim alladziina la quwwata lahum al-khuruj wal qital. Tidak mengapa bagi orang-orang yang lemah lemah badannya, penglihatannya, tidak memiliki kekuatan untuk berperang, berjihad, keluar bersama Rasulullah SAW. Orang sudah lemah, biasanya orang lemah, orang sakit, orang tua. Wala alal mardha, tidak mengapa juga terhadap orang yang sakit. Seluruh penyakit, mau pinggang, mau ini, mau itu. Yang tidak bisa memang, tidak layak dan tidak bisa dari segi kesehatan, tidak bisa memang keluar berjihad. Mau dia buta, mau dia cacat, nah atau yang lainnya kurus kering dan lain sebagainya, tidak bisa apa-apa. Ini termasuk orang-orang yang diberikan uzur. Atau wala yajiduna wala 'ala alladziina la yajiduna ma yunfiqun ay la yajiduna zadan wala raha yataballaghuna biha fi sabrihim wa haula laysa 'alaihim haraj. Ada orang-orang yang enggak punya perbekalan sama sekali, fuqara, enggak punya bekal untuk pedang, beli pedang yang enggak bisa, atau makanan dan lain sebagainya, enggak bisa apa-apa. Nah, tidak bisa menginfakkan untuk dirinya sendiri, fakir, asyaddal faqr, parah fakirnya itu, nemen. Karena di sini Allah mengatakan wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun, tidak ada yang nah mereka dapati untuk menginfakkan terhadap dirinya sendiri, perbekalan enggak ada. Ya, untuk dirinya, untuk safar. Maka yang demikian kata Allah, falaysa 'alaihim haraj. Dari Imam Sa'di rahimahullah, laysa 'alaihim haraj. Tidak mengapa yang seperti itu. Syarat dengan syarat, dengan syarat. Ayang sahullah an yansah lillahi rasulih wa yakunu shadiqal iman. Mereka benar jujur imannya. Syaratnya itu. Main-main enggak bisa, pasti Allah tegur. Cari-cari alasan pasti golongannya seperti orang-orang munafikin. Tapi kalau jujur benar, la yajiduna ma yunfiqun, mereka enggak dapat sesuatu untuk menginfakkan tuh dirinya sendiri, enggak punya apa-apa. Itu bangkrut, misalnya enggak punya apa-apa lagi, bangkrut mau diapa? Ya, harus bagaimana? Namanya bangkrut ya bangkrut. Nah, wa yakunu sadiqal iman yakunu min niyyati ma'alim anna law qadral qaddaru lijahad. Mereka jujur di dalam keimanannya dan niatnya dan berazam kalau seandainya mampu dalam perbekalan, biaya perang mahal, pasukan berjalan kaki minimal harus ada apa, pedang atau panah atau yang semisalnya. Beli pedang, beli panah aja enggak ada uangnya. Ya. Atau bajunya aja misalkan, memang fakir enggak punya baju, bagaimana? Musim dingin, musim panas dan lain sebagainya. Ayyul ulama yaqdirun 'ala min al-hasa at-targhib wa tashjii' 'ala al-jihad. Atau minimalnya kata Imam Sa'di rahimahullah, minimalnya setidaknya dia melakukan semangat untuk berjihad, sedikitnya ya bantuin kek apa kek, angkat-ngangkat lah apalah, memberikan semangat dan lain sebagainya. Jangan menggembosi, jangan memusuhi para sahabat. Alhamdulillah. Ma'alal mahsinin min sabil. Tidak ada jalan lagi terhadap orang-orang mahsinin. Ayin sabil yakun alim fi tab'ah. Tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk sebagai tab'ah, pengikut. Ikut sama yang lain. Fa'inlahum bihsanin fi ma'alim min hukukillah hukukul ibad. Karena mereka berbuat ihsan. Artinya memang jujur terhadap Allah dan hamba-hambanya. Sehingga mereka tidak dicela yang seperti ini. Wa idza ahsana al-'abd fi ma yaqdir 'alaihi saqata 'anhu ma la yaqdir 'alaihi. Apabila seorang hamba sudah berbuat baik, berbuat ihsan sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan. Mudahnya syariat ini. Mudahnya syariat ini. Indahnya syariat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seorang yang tidak mampu. Umroh, yang tidak mampu ya sudah. Ngapain dicela? Ongkos saja. Boro-boro ongkos. Makannya susah. Ayo umroh-umroh. Ikut. Wah, tinggal. Ya gak bisa, ongkos untuk makan sehari-hari aja gak punya. Gimana mau umroh, gimana mau haji. Dan itu gak bisa dicela. Ngapain kamu mencela orang-orang yang gak mampu? Memang pada dasarnya gak mampu. Dan dia benar, jujur. Gak perlu kamu cela, kamu hina. Ya, bagaimana kalau Allah balikan keadaannya? Bisa saja Allah balikan keadaannya. Kamu cela orang tersebut, ternyata dalam beberapa tahun kemudian Allah balikan. Kamu yang jadi miskin. Jangan, perbuatan yang seperti itu tidak baik. Sehingga di sini Al-Imam Sa'adir Rahimahullah, إِذَا أَحْسَنَ الْعَبْدُ فِي مَا لَا يَقْدِرْ عَلَيْهِ. Kalau seorang hamba sudah berbuat ihsan, emang sudah jujur. Jihad, haji, umroh itu kan butuh biaya. Kalau dia memang ya biasanya cuma sholat 5 waktu dan dia nggak punya uang ya untuk pergi haji, umroh atau memang yang lainnya, jihad. Tapi dia memang jujur, ya tidak perlu kita cela. Nah, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan lagi. Itu mau diapa? Uang enggak ada, kecukupan enggak ada, makan aja susah. Ya, boro-boro untuk haji umroh atau persiapan berjihad untuk dirinya sendiri susah memang. Oleh karena itu saqata'an malaqdir 'alaih. Gugur yang dia tidak mampu. Ya gugur apa namanya, tidak wajib baginya maksudnya. Istidlal bihadhihi ayah ala qa'idah ya anna man ahsana ala ghairi fi nafsi aw fi mali wa nahal zalik thumma tatarattab ala ihsan naqs aw talaf anna gharidha min anna muhsin. Ada qa'idah fiqhiyah, qa'idah usul fiqhiyah, beliau jagonya ini ya. Nah, Al-Imam Sa'di rahimahullah, usul qa'id al-fiqhiyah. Nah, anna man ahsana ala ghairi, jika seseorang berbuat ihsan kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain atau terhadap dirinya di dalam hartanya, dia infak sedekah untuk dakwah jihad apa-apa, totalitas, artinya dia menginfakkan. Kemudian ketika dia berinfak dan lain sebagainya, ya qadarullah hartanya berkurang atau dia rugi atau bangkrut, bukan karena sedekah, bukan, tapi usahanya bangkrut, di sisi yang lain berkurang. Nah, maka keadaan yang seperti dia bukan dia yang tanggung jawab, karena dia sudah berusaha. Ya, wala sabiyal muhsinin, tidak ada lagi jalan beban ya terhadap orang-orang yang seperti ini. Nah, berbeda lagi dengan orang yang mufrid, maka dia akan menanggung. Maksudnya apa? Misalkan hartanya berlimpah, berlimpah miliaran, ratusan dan triliunan mungkin. Foya-foya, utangnya banyak. Ya, tetap dia nanggung. Tapi golongan yang pertama adalah ketika seorang apa? Memang dia Masya Allah berinfak untuk dakwah, haji, umrah, jihad dan lain sebagainya. Qadarullah usahanya apa? Usahanya mungkin macet dan lain sebagainya. Qadarullah. Maka yang seperti ini ghair dhamin. Ya, ghair dhamin, tidak menanggung. Artinya saqata'an ma la yaqdiru 'alaih. Gugur sesuatu yang dia tidak mampu. Nah, paham ini ada dua keadaan, ada dua gambaran. Pertama, kedua apa? Apa? Hamzah, Habir. Apa marfa? Apa? Keadaan yang pertama, orang yang sering bantu infak, sedekah untuk dakwah, jihad, untuk haji, umrah, apa? Totalitas, atau memang dia jujur di dalam berinfak walaupun enggak totalitas. Semampunya, tapi terus berinfak ada. Ya. Kadarlah mungkin usahanya bangkrut, kurang ini itu, atau rugi, atau ya sudah enggak punya harta lagi. Maka keadaan yang pertama, karena dia memang jujur orangnya, saqata'an ma la yaqdiru 'alaih, dia gugur untuk membayar hutang apa yang dia enggak mampu, mau dia apa? Paham gak ini? Hah? Mas Umar? Paham? Paham gak? Mas Umar nih misalkan punya hutang. Misalkan. Bukan Mas Umar, Umar yang lain sana. Bukan Umar di sini. Atau si A, si B, si C. Dia infak, sedekah, haji, umrah dan lain sebagainya tetap bantu, totalitas dakwah itu dibantu, Islam kaum muslimin, fuqara, masakin, kadar mungkin usahanya macet, paham? Dan dia punya ya sedikitnya punya utang dan lain sebagainya. Misalnya keadaan seperti ini, saqata'an ma la yaqdiru 'alaih, gugur dengan sesuatu yang dia enggak mampu, ya sudah. Tetap dia berusaha, ketika naik lagi usahanya dia bakal bayar. Mohon, beda keadaan yang kedua, mufrid itu ya banyak kekurangan, sejahat mungkin dia punya banyak duit nggak mau bayar hutang, ya maunya apa, foya-foya traveling Amerika kemana, ke Eropa misalnya. Kalau habis itu bangkrut ya, dia tetap dibebankan. Nah, wallah ghafur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala ghafur, maha pengampun lagi maha penyayang. Di antara ampunan Allah dan kasih sayang Allah apa? Allah memaafkan terhadap orang-orang yang lemah. Ya tadi yang Jadi, ya. Nah, wala yajidu ma yunfikuna. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinfakkan untuk dirinya sendiri. Wala yajidu ma yunfikuna. Tidak mendapatkan sesuatu yang dia infakkan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, memang ya keadaannya, keadaan fakir, memang keadaannya enggak punya apa-apa. Nah, asabahum bin yatiman jazima sabul qadirin fa'ilin. Allah berikan ganjaran kepada mereka, orang-orang yang seperti ini, dengan ganjaran sama seperti orang yang mampu. Sahabal qadirin al-fa'ilin, yang berbuat, yang mampu, yang berjihad, sama pahalanya. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Wala ala alladzina idza ma atauka litahmilahum. Dan juga tidak terhadap idza ma atauka litahmilahum, ketika dia datang kepada kamu, litahmilah, agar kamu menanggung mereka. Falam yusadiku indaka syai'an, tetapi kamu pun ya, tidak mempunyai apa-apa dalam harta. Nah, qultalahum mu'tadiran, maka kamu mengatakan kepada dia dalam memberikan uzur, la ajir ma'amilkum alih, aku pun tidak mampu, tidak memiliki sesuatu yang aku infakkan supaya menanggung beban kalian. Tawallaw a'yunahum tafidhu minad dam'a, mereka pun berpaling dan menyucurkan air mata, hazanan, karena sedih, alla yajidu ma yunfiqun, karena mereka enggak ada satu orang pun atau yang memberikan infak bantuan kepada mereka. Innahum ajizun badziluna li anfusihim, karena mereka adalah orang-orang yang lemah, fakir, miskin, orang yang enggak mampu, dan mereka bersedih dan merasa berat terhadap apa yang Allah sebutkan, khawatir tertimpa kemunafikan pada mereka. Maka jenis orang yang cirinya seperti ini, kata Imam Sa'di rahimahullah, orang yang seperti ini, nah, tidak mengapa datang misalkan ke orang, tolong saya, bukan minta-minta, memang dia pengen beramal. Karena di sini mengatakan wala 'alal ladzina idza ma atau kalitahmilum, juga tidak mengapa, artinya diberikan uzur terhadap orang yang datang kepada kamu, wahai Muhammad, untuk ditanggung biayanya, makan minumnya, ininya. Terus Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya kita juga enggak punya apa-apa. Qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaih. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku pun tidak bisa. Artinya udah enggak ada lagi biaya perang, kan mahal. Ya, maka orang yang seperti ini uzur syar'i. Ini Allah sebutkan uzur yang syar'i di sini. Qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaih. Kamu pun mengatakan, wahai Muhammad, di sini la ajid, aku pun udah enggak ada lagi perbekalan, perbendaharaan untuk menanggung ya keluarnya kalian untuk berjihad. Artinya biayanya udah enggak ada lagi. Mau gimana lagi? Mereka pun berpaling, pulang ke rumah dan nangis, bersedih, enggak bisa ikut berjihad. Beda lagi keadaan dengan orang munafikin. Orang munafikin memang sengaja cari-cari alasan dan sengaja memang duduk-duduk, malas. Ini orang munafikin. Naudzubillah. Di zaman Rasulullah SAW. Maka jenis orang yang seperti ini kata Imam Sa'di rahimahullah, fa ulai la haraj alaihim idza saqata al haraj alaihim 'ad al amr ila aslih. Keadaan yang seperti ini tidak berdosa. Karena pada dasarnya memang enggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani apa? Seseorang. Hah? Sesuatu yang tidak mampu, memang lemah, lagi nggak punya. Apalagi misalkan zaman corona nih sekarang, ini dipecat, di PHK, ekonomi sulit dan lain sebagainya, turun orderan, sepi orderan misalkan, keadaan memang sulit, ekonomi sulit. Ya, tapi orangnya jujur, orangnya benar, lurus, jujur. Ya, maka gugur yang lainnya, walaupun dia punya beban yang lainnya, gugur. Orang-orang seperti ini gugur. Ini kata Imam Sa'di rahimahullah, la haraj alaih, tidak mengapa orang-orang seperti ini, tidak mengapa. Maka kembali kepada hukum asalnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa yang dia enggak mampu mengapain. Misalkan orang tuanya bantu dakwah, tapi untuk dari segi ekonomi, ya untuk uang bayar SPP dia nggak mampu. Ya nggak mas, tidak mengapa. Gugur baginya bayar SPP dalam keadaan orang tuanya sudah membantu, ngajar ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang dia memang ya menolong, jujur nggak berbuat-buat. Dan memang tidak mampu. Ini contoh. Nah, padahal di dalam hatinya memang ingin meniatkan membantu, berbuat baik. Waqtara lebih niyati irjazimah sa'yun fima yaqdir alaih semalam yaqdir. Dan dia tanamkan di dalam niat hatinya untuk berusaha untuk membayar, untuk berbuat baik. Tapi qadarullah memang enggak mampu, belum mampu, belum bisa, tidak bisa. Maka keadaan yang seperti ini kata Imam Sa'di rahimahullah, fa innahu yanzil manzilatal fa'il at-tam. Kedudukannya sama seperti orang yang berbuat secara sempurna. Mafhum ada? Bisa difahami ini? Mas Umar? Hah? Paham? Nah. Ya, bukan cari-cari alasan, memang dia enggak mampu. Memang dia enggak mampu. Keadaan masing-masing manusia beda-beda, enggak bisa disamakan semuanya. Dan tidak perlu dicela, harus biarin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, artinya dia, kita pun melihat orang ini jujur, lurus, enggak dibuat-buat. Memang dia ingin berusaha membantu, tapi enggak bisa, mau bagaimana? Nah, karena manusia berbeda-beda. Manusia berbeda-beda, tingkat kemampuan manusia berbeda-beda, enggak sama. Sama seperti zakat juga, seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ya kalau dia gharim, bangkrut, walaupun kelihatannya punya ini, punya itu, tapi memang udah gak bisa lagi, itu sisa aja. Ya. Maka orang seperti ini ya, diberikan zakat, diberikan sedekah. Ya. Orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang sudah memang gak mampu. Inna masabil yatawajjah wallahum yatanawal ladzina yastadzinukum aghnia. Ya, celaan diarahkan kepada orang-orang yang kaya, yang mampu, yang enggak ada uzur. maka mereka radu li anfusihim wa man dinihim bi ayatul ma'al khawalif. Orang-orang kaya, orang kuat, orang mampu, orang bisa, orang hebat misalkan, tapi enggak mau jihad, enggak mau berperang, enggak mau bantu. Ini celaan. Orang seperti ini dicela enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia bisa, mampu, kuat, sehat, hebat. Tapi memang malas, dalam artian enggak mau bantu Islam, enggak mau bantu kaum muslimin. Sengaja. Atau zaman Rasulullah SAW dia sengaja duduk bersama orang-orang munafik, enggak mau jihad, sengaja. Nah, ini celaan kepada mereka. Radu bi ayyakun ma'al khawalif, suka, ridho duduk bersama orang-orang munafikin atau orang-orang yang enggak bisa, seperti anak perempuan, seperti perempuan, anak-anak dan yang sebagainya. Karena mereka enggak bisa berjihad. Nah, tapi ini dia kaya, dia bisa, dia sehat, dia mampu, perbekalan ada, badan juga sehat, tapi enggak mau jihad bersama Rasulullah SAW. Maka ini celaan kepada mereka. Inna maradu bihadil hal lianna Allah taba'ala qulubihim khatam alaih fala yadkhulah al-khayr. Kenapa mereka malah ridho dengan keadaan seperti ini? Karena apa? Allah menutup hati mereka. Allah menutup hati mereka. Allah tutup hati mereka. Ya, sehingga kebaikan enggak masuk pada diri mereka. Ya, bukan dablek lagi, bukan. Lebih parah daripada dablek. Ayo Mas Umar, oh, dablek itu apa? Ayo, susah diungkapkan. Bertingkat-tingkat juga. Tapi ini mampu dan lain semua. Sengaja. Ada unsur kesengajaan. Lebih parah, lebih nemen. Pengen duduk-duduk mampu. Uang ada, harta ada, sehat. Ya ini. Tidak mau berjihad bersama Rasulullah SAW. Lebih parah. Ya, maka Allah tutup pintu kebaikan pada hatinya sengaja. Allah tutup. Na'udzubillah. Sehingga tidak melihat kebaikan. Wala yahsun di masalah yang dunia duniawi, tidak memiliki perasaan, panca indera, perasaan, tidak merasa bahwa ini ada maslahat untuk dia dunia dan akhirat. Fahum la ya'lamun. Allah tutup hati mereka dalam keadaan mereka tidak mengetahui, sebagai balasan ganjaran terhadap perbuatan mereka. Waliyadzubillah. Wallahu al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.